aku terluka lagi, dan ku sendiri saat ini. Hampa dalam hidupku, semua tak berarti. Mimpiku tak bertepi, ku sendiri. Ku melangkah lagi.